Ternyata sama. Banyak Lesti Lover juga di situ. Iya. Lesti Lover, ini Lesti Lover dari mana? Dari mana? Dari Jabodetabek. Makasih ya, Lesti Lover. Oke, okay, bye bye Lesti. Biasa ketemunya di Twitter sama Lesti Lover. Iya.